berdua berjumpa dan bercinta, berpisah pula. Ayah ibumu sayang telah memilih pada jodoh. Iring doa, semoga kau bahagia sepanjang masa. Ku tak berdaya. Maafkan aku kasih, bukan aku tak sudi. Thank you.

sedang rindu pada siapa ku mengaku. Karena hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, ini aku berkelana. Ke ujung dunia akan ku cari, kalau hatiku sedang rindu ada siapa ku mengadu. Karena hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Bertanya selalu, berlinanglah air mata.